بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هنا متين عزكم الله salah satu amalan dalam Islam yang paling afdal, yang paling bagus, bahkan yang paling wajib di antaranya ialah amalan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran. Ini amalan yang dibebankan kepada para anbiya wal mursalin. Masing-masing nabi, masing-masing rasul dalam berdakwah kepada umatnya selalu memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Ini pula yang Allah perintahkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah ada dari kalangan kalian wahai kaum muslimin, umat, sekelompok orang, seseorang yang mendakwahkan kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Merekalah orang-orang yang muflih, yang dikatakan sukses, beruntung. Ini perintah langsung. Wal takum minkum. Ikhwanul fillah jazakumullah. Amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan amal yang besar. Dengan amal ini umat Islam mendapatkan predikat khairu ummah, sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian wahai kaum muslimin adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk umat manusia. Beramar ma'ruf, bernahi munkar. Ini predikat yang diraih oleh umat Islam dikatakan sebagai khairu ummah dikarenakan mereka menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Bani Israel di zaman dahulu kala mereka dikecam akan dilaknat oleh Allah Azza wa Jal melalui lesan nabi-nabi mereka, di samping karena kekufuran yang ada pada mereka, juga dikarenakan mereka tidak menegakkan prinsip nahi mungkar. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila 'ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Labisa ma kanu yaf'alun." Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam, disebabkan mereka maksiat kepada Allah Azza wa Jal dan mereka melakukan tindakannya melampaui batas semena-mena. Dan mereka dahulu tidak pernah mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Sungguh sangat jelek apa yang dahulu mereka perbuat. Karena maksiatnya, karena udwan tindakan melampaui batasnya, dan karena tidak nahi mungkar. Dilaknat dikarenakan tidak melaksanakan prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil mungkar. Ini semuanya menggambarkan pada kita ikhwan fillah jazakumullah. Ini merupakan amal yang sangat agung, yang sangat besar, prinsip yang sangat mulia yang harus dilaksanakan. Barakallahu fikum. Para ulama kita sepakat prinsip ini hukumnya fardu kifayah. Bila ada sebagian pihak yang cukup melaksanakannya, gugur kewajiban dari yang lain. Sama seperti berdakwah ila Allah, sama seperti berjihad fi sabilillah, hukumnya adalah fardu kifayah. Dasarnya yang disebutkan di atas, wal takun minkum, di antara kalian. Terkadang warakallahu fikum menjadi fardu ain. Ketika di sebuah tempat tidak ada yang mengerti perkara ma'ruf atau perkara mungkar kecuali si fulan. Tidak ada yang sanggup untuk melaksanakan prinsip ini kecuali si Alan atau si fulan tadi. Maka wajib ain bagi dia untuk menegakkannya. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Barakallahu fikum. Ini kondisi di mana dia menjadi perkara yang diwajibkan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping ini merupakan amal yang paling besar, amal yang paling wajib, yang paling afdal. Di sana merupakan kewajiban. Amar ma'ruf nahi mungkar ini juga merupakan sebuah amalan yang dengan itu umat manusia akan diselamatkan dari kebinasaan. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar ketika ditegakkan, terutama nahi mungkar, akan menyelamatkan umat manusia dari kehancuran. Bahkan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan beliau mengatakan hadisun hasan dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi, demi Allah, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ay yab'atha 'alaykum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Sungguh-sungguh hendaklah kalian memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, atau kalau tidak, hampir-hampir saja Allah akan meratakan kalian, Allah akan mengirimkan kepada kalian hukuman daripadanya. Dikirim hukuman dari Allah, adab dari Allah karenanya. Kemudian kamu berdoa kepada Allah, enggak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman bagi pihak-pihak yang tidak merasakan prinsip ini. Sekaligus menjelaskan kepada kita, menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar bisa meredam hukuman dari Allah bisa meredam azab dari Allah, bisa membuat doa masyarakat makbul di sisi Allah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, inda Abi Dawud wa Tirmidzi, dan dikatakan sahih dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, innan nasa idza ra'aw adh-dhalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw shaka ay ya'ummahum Allahu bi'iqabin minhu. Sesungguhnya umat manusia ini, masyarakat ini, apabila mereka menyaksikan, melihat ada orang yang zalim, kemudian tidak mereka redam dan mereka cegah dari kezalimannya, maka hampir-hampir saja Allah meratakan mereka dengan hukuman daripadanya. Membiarkan kemungkaran tanpa diingkari padahal mampu, sebab datangnya azab Allah. Mencegah kemungkaran, beramar ma'ruf, bisa meredam, menahan datangnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga prinsip ini ketika ditegakkan tengah-tengah masyarakat menyelamatkan umat dari kehancuran, kebinasaan, menyelamatkan umat dari azab Allah tabaraka wa taala. Juga disebutkan dalam hadis yang lain dalam sahih Bukhari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan permisalan dari sahabat An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ini asli ya, bukan salah HP. Bukan apa aja. Baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathal qa'imi fi hududillah wal waqi'i fiha, perumpamaan orang-orang yang menegakkan hukum had Allah, ya, orang-orang yang melakukan nahi mungkar, orang-orang yang menegakkan hukuman had Allah azza wajalla, dan perumpamaan orang-orang yang terjatuh di dalamnya berbuat kemungkaran dia. Kamatsali qaumin istahamu ala safinah, diumpamakan seperti suatu kaum mereka berundi untuk menaiki sebuah kapal perahu. Fasara ba'dhum a'laha ba'dhum asfalaha, setelah diundi sebagian mereka ada yang dapat bagian atas kapal, dek atas, sebagian dapat yang paling bawah, dek paling bawah. Wa kana alladhi fi asfaliha idza istaqau min al-ma marru 'ala man fawqahum, orang-orang yang di dek bawah, di bagian bawah kapal, kalau mereka hendak mencari air, ingin mencari air minum, mereka harus melewati yang di atasnya, naik dek atas, melewati orang di atasnya. Faqalu, kalau mereka punya ide, law anna kharatna fi nasibina kharqa walam nudhi man fawqana, alangkah baiknya kalau kita mau bikin lubang saja di deknya kita ini, dek bawah ini, dikasih lubang saja sehingga tidak usah mengganggu orang yang di atasnya kita. Itu idenya. Ini kira-kira ide gila apa ide senting ini? Ide yang membinasakan, melubangi kapal di bagian bawah. Rasul menyatakan dalam sabdanya, fa'in tarakuhum wa ma'aradu halaku jami'ah, kalau mereka semua membiarkan apa yang mereka inginkan tadi, semuanya akan binasa. Yang tenggelam bukan bagian bawah saja, tapi juga satu kapal, akan karam semuanya itu. Kebongkaran ketika dibiarkan tanpa diingkari, semua akan binasa. Pelakunya binasa, yang lain kena imbasnya, binasa. Beliau mengatakan, wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'a, Tapi kalau mereka mencegah mereka, karena apa yang mereka inginkan tadi, mereka yang selamat dan semua akan selamat. Rawahul Bukhari. Ini masal yang luar biasa. Sehingga yukhanabdina azakumullah, ragam kemungkaran di tengah-tengah masyarakat. Adanya kesyirikan-kesyirikan, kekufuran-kekufuran, kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan, dosa-dosa besar, kefasikan dengan ragam bentuknya itu. Itu membinasakan umat. Itu akan menghancurkan umat. Akan mendatangkan azab Allah pada umat ini. Diumpamakan seperti suatu kaum yang naik kapal rame-rame dengan yang lain, melobangi bagian bawah kapal. Dibiarkan, semua akan binasa. Tidak ada nahi mungkar, semuanya akan binasa. Semuanya akan binasa. Allahul musta'an. Satu-satunya upaya untuk bisa menyelamatkan dari kehancuran tadi, kebinasaan tadi, upaya itu bisa meredam hukuman Allah pada umat ini dengan cara menegakkan prinsip nahi mungkar. Cegah kemungkaran yang ada, perintahkan yang ma'ruf, akan selamat. Barakallahu fikum. Pelakunya ini yang nahi mungkar diumpamakan seperti seseorang yang ada di kapal ini, yang meredam tindakan sebagian pihak yang melobangi bagian bawah kapal yang membinasakan. Allahul musta'an. Sehingga posisi amar ma'ruf nahi mungkar ini dalam Islam luar biasa tinggi. Perannya sangat urgen, sangat vital untuk menyelamatkan umat dari mara bahaya, meredam umat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka kewajiban ini ada di pundak masing-masing kita. Tanpa terkecuali. Masing-masing kita harus amar ma'ruf dan harus nahi mungkar, dua-duanya. Barakallahu fikum. Di pundak semua umat Islam. Walaupun hukum asalnya adalah fardu kifayah, tapi masing-masing kita diminta untuk ikut andil dalam melaksanakan dan mewujudkan yang namanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Di samping tinggi keutamanya, di samping amal yang paling utama, di samping sebagai perkara yang wajib, juga tujuan utamanya untuk menyelamatkan umat dari mara bahaya, menyelamatkan umat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanatina azakumullah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bentuknya sangat banyak. Kita bikin di dua bagian. Memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Kita utarakan supaya memahami ruang yang begitu luas untuk amaran ini semua. Termasuk dalam kategori amar ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf. Ialah ad-da'watu ilallah. Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dakwah kepada tauhid, dakwah kepada perkara akidah, dakwah kepada perkara ahkam syariah, perkara ibadah dan yang lain-lainnya. Dakwah secara umum. Ini termasuk amar ma'ruf. Ad-da'watu ilallah. Termasuk daripada amar ma'ruf at-tarbiyah islamiyah. Tarbiyah islamiyah. Dengan tarbiyah agama Islam yang benar. Termasuk daripada amar ma'ruf ialah at-ta'sil. Ta'sil, menjelaskan kepada umat tentang prinsip-prinsip agama. Menerangkan tentang prinsip akidah, prinsip-prinsip keimanan, prinsip-prinsip ketauhidan, prinsip ibadah, prinsip dakwah, prinsip akhlak, prinsip adab. Ta'sil. Ini termasuk amar ma'ruf. Barakallahu fikum. Termasuk barakallahu fikum amar ma'ruf ialah al-wala. Loyalitas kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin, kepada sunnah, kepada ahlu sunnah, kepada ulama sunnah. Wala yang benar itu merupakan amar ma'ruf. Sehingga ruangnya sangat luas. Mengamalkan agama amar ma'ruf. Namanya dakwah bil hal. Memerintahkan umat untuk mempelajari ilmu agama dan mengamalkannya amar ma'ruf. Barakallahu fikum. Termasuk yang namanya nahi mungkar, mencegah dari yang namanya kemungkaran ialah at-tahdzir minasyarr, memperingatkan umat dari bahaya-bahaya kejahatan dan kejelekan. Meliputi tahdzir minasyirk wa ahli, memperingatkan bahaya syirik dan bahaya arus syirik. At-tahdzir minal kufur wa ahli wa ahli, memberikan tahdzir kepada umat dari kekufuran dan ahli kufur, bid'ah dan ahli bid'ah, fasik, kefasikan dan orang yang fasik, maksiat dan ahli maksiat. At-tahdzir minasyarr, termasuk daripada nahi mungkar. Termasuk nahi mungkar ialah iqamatul hudud, menegakkan hukum-hukum had. Ini pelakunya, eksekutornya, penguasa secara resmi, bukan swasta. Penegakan hukum-hukum had, hukum had potong tangan, hukum had berzina, rajam dan yang lain-lainnya itu namanya qamatul hudud. Ini semuanya termasuk nahi mungkar, pelakunya adalah para umara kita. Termasuk dari badan nahi mungkar al-bara'ah, sikap membenci, berlepas diri dari semua perkara yang jelek. Bara' dari kufur, dari syirik, dari bid'ah, dari penyimpangan-penyimpangan yang ada, dari kemungkaran, dari kemaksiatan. Sikap bara'ah termasuk nahi mungkar. Barakallahu fikum. Termasuk nahi mungkar ialah al-jarh, mengkritisi. Baik itu menjarah para syuhud, saksi di pengadilan, dijelaskan ini yang adil, ini yang bukan. Atau jarhur ruwat, mengkritisi para rawi, ini yang thiqah, ini yang saduq, ini yang dhaif jiddan, ini yang kadzab. Namanya jarh. Itu termasuk nahi mungkar. Barakallahu fikum. Ini luas cakupannya. Luas cakupannya. Sehingga amar ma'ruf nahi mungkar itu meliputi semua bimbingan-bimbingan agama. Yang ma'ruf, semua yang ma'ruf kamu perintahkan. Semua yang mungkar, kamu cegah. Ikhwan fillah azzakumullah. Khusus untuk bab nahi mungkar, ini ada ketentuannya. Kenapa kalau dikhusus bab ini? Ikhwan, dikarenakan pada umumnya orang itu lebih suka dengan amar ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf. Sebab sifatnya adalah support, menyemangati. Ya Allah, ma'ruf, kerjakan, kerjakan, kerjakan, kerjakan, kerjakan, kerjakan. Jarang ada orang yang tersakiti, yang tersinggung dengannya. Kecuali yang betul-betul orangnya gak beres. Sehingga kalau babnya amar ma'ruf, banyak yang mendukung, banyak yang sepakat, banyak yang setuju. Tetapi lain halnya kalau terkait dengan nahi mungkar, mencegah perkara yang mungkar, ini kebanyakan pihak menolak. Kenapa? Karena konsekuensinya kita harus menjabarkan, membongkar sebuah kemungkaran. Kita harus membongkar sebuah kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Kita bongkar, harus kita jabarkan, kita terangkan itu. Ini perkara yang mungkar, perkara syirik, perkara kufur, perkara bid'ah. Diterangkan. Kalau membongkar ini semuanya, resikonya membongkar sebuah pemahaman, pemikiran, ideologi. Resikonya lagi harus membongkar pelakunya, orang-orangnya. Dijelaskan, si fulan, kelompok fulan, golongan fulan. Diterangkan, ini yang kufur, ini yang syirik, ini yang bid'ah, ini yang mungkar. Sehingga banyak yang tidak suka. Dan banyak suara sumbang memang. Orang-orang yang menggembosi prinsip nahi mungkar ini. Dianggap sebagai pemecah belah umat. Nah, ya mau gak mau dengan nahi mungkar akan terkotak-kotak. Ini muslim, ini kafir. Ini muwahid, ini musyrik. Ini sunni, ini mubtadi. Ini saleh, ini fasik. Itu otomatis. Membuat perpecahan umat kata mereka. Ada yang mengatakan nahi mungkar itu menebarkan kebencian, menebarkan permusuhan, dan yang lain-lainnya. Padahal ini prinsip yang sangat besar dalam Islam. Nahi mungkar, mencegah adabnya Allah Azza wa Jalla. Tapi banyak yang komplain. Maka penting untuk dikedepankan terkait dengan pembahasan nahi mungkar. Yang akan kita jelaskan lebih rinci, lebih detail, ialah tentang fikih nahi mungkarnya, supaya tindakan nahi mungkar itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan yang dibimbingkan dalam Islam. Jangan menimbulkan fitnah, jangan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Ada fikihnya, ada etikanya, ada norma-normanya. Dipahami misalnya? Tapi khusus untuk nahi mungkar, ada beberapa perkara penting yang harus diperhatikan. Di antaranya ialah yang disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu arbah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi." Fa'ilam yastati' fa bilisanih, fa'ilam yastati' fa biqalbih, wadhalika adha'ful iman. Yang artinya, barang siapa diantara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Bila tidak sanggup, maka dengan lesannya. Bila enggak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itu selemah-lemah keimanan. Hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita tentang banyak hal dari fiqih nahi mungkar. Kita jabarkan poinnya satu persatu dari hadis ini. Yang pertama. Yang pertama barakallahu fikum ialah dari antara fiqih nahi mungkar, seseorang yang melakukan nahi mungkar harus memiliki ilmu. Diambil dari kata-kata man ra'a minkum mungkara. Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran. Ini meliputi dua. Yang pertama ra'ahu bi'ainihi. Melihat langsung dengan matanya sendiri. Ini perkara mungkar. Yang kedua. Ro'a bimana alimah. Mengilmui. Mengilmui, mengetahui. Ini perkara mungkar. Walaupun tidak melihat langsung. Ada yang memberi kabar. Ada yang memberi informasi. Ada beredar sebuah berita. Dan benar beritanya itu. Sebuah tindakan. Dengan ilmu yang dia miliki. Dia tahu ini perkara mungkar. Jika mungkin lihat langsung atau mungkin dengan ilmu yang dia miliki. Dia harus memiliki yang namanya al-ilmu. Tapi terkait dengan ilmu ini. Dijabarkan oleh para ulama-una. Ilmu apa saja yang harus dia ketahui terkait dengan bab ini. Ilmu yang pertama. Ialah al-ilmu bil-munkar. Dia harus mengilmui kemungkaran tadi. Yakni secara syar'i, dalam pandangan syariat, ini tindakan, ini ucapan, ini pemahaman yang mungkar. Jadi mungkarnya mungkar secara syar'i dengan ilmu yang dimiliki. Jangan sampai dia mencegah kemungkaran, dia pahami kemungkaran padahal bukan kemungkaran. Ini bahaya. Bukannya nahi mungkar, malah nahi ma'ruf. Mencegah kemakrufan. Harus tahu dulu. Dalam pandangan syara, ini kemungkaran. Berarti dia ilmiah. Punya hujjah. Ayat, hadis, keterangan para ulama. Yang menjabarkan, yang menerangkan. Ini perkara mungkar. Yakin dia dengan itu. Allah ilmu bil mungkar. Kalau enggak tahu, diam. Jangan kamu ingkari. Yang pertama ikhwanya al-ilmu bil munkar. Ilmu kedua yang harus dia punya. ialah bukan semata-mata al-ilmu bil munkar. Dia harus memiliki ilmu yang kedua. Al-ilmu bi tariqatil inkar. Dia harus mengilmui, memiliki ilmu tentang tariqah, tentang cara mengingkari sebuah kemungkaran. Yang dibahas pada kesempatan kita kali ini, mengerti tentang fitnah nahi munkar. Kenapa? Supaya nahi munkarnya dia jangan dengan cara-cara yang munkar. Paham enggak? Supaya nahi munkarnya jangan dengan cara-cara yang munkar. Tapi nahi mungkarnya dengan cara yang ma'ruf. Mudah gitu. Kalau nahi mungkar dengan cara yang mungkar, itu kemungkaran berikutnya. Yang kamu kerjakan malah kemungkaran. Dikecam dalam Islam. Dilarang dalam Islam, tidak boleh. Yang itu mungkar, kamu juga mungkar. Sama-sama mungkar. Maka harus mengilmui tentang tariqahnya. Bagaimana cara ingkar mungkarnya. Supaya nahi mungkar kamu jangan mungkar. Gitu ya, supaya nahi mungkar kamu jangan mungkar, supaya nahi mungkar kamu dengan cara-cara syar'i yang ma'ruf. Namanya al-ilmu bi tariqatil inkar. Akan disebutkan insyaallah di antaranya. Ada lagi yang ketiga. Al-ilmu bi murtakibil munkar. Dia harus mengilmui, memiliki ilmu tentang orang yang jatuh dalam kemungkaran tadi. Tentang orang yang melakukannya, pelaku kemungkarannya. Harus tahu siapa dia. Harus tahu. Sebab penanganannya akan berbeda. Ya, tariqah ingkarnya akan berbeda. Tidak bisa digebyauyah. Tidak bisa. Sebagai contoh, ketika pelaku kemungkaran seorang penguasa dia, pemerintah dia, itu lain cara tariqahnya, sama apa beda dengan kalau pelakunya dari kalangan non pemerintah, beda. Kalau pemerintah ada cara khusus yang dia tempuh, semua dengan bimbingan syariat. Ini tiga poin penting yang harus dia ilmui. Harus mengilmui tentang al-mungkarnya. Dia harus punya hujjah ilmiah, ayat atau hadis atau keterangan para ulama yang menyatakan ini perkara mungkar, perbuatan mungkar, ucapan mungkar, pemahaman mungkar, akhirnya mungkar, ilmiah. Supaya jangan sampai mengingkari perkara yang ma'ruf yang dianggap mungkar. Yang kedua, harus mengetahui ilmu tentang tariqatul ingkar. Supaya jangan sampai nahi mungkarnya mungkar. Supaya nahi mungkarnya ma'ruf. Dengan cara-cara yang ma'ruf. Dan yang ketiga, dia harus mengilmui tentang murtakibil mungkar. Pelaku kemungkarannya. Supaya dia bisa menyikapinya dengan tepat. Sesuai dengan bimbingan Islam yang benar. Jangan sampai dia mengingkari orang yang berbuat kemungkaran dengan cara-cara yang salah. Sebab memunculkan fitnah besar di tengah-tengah masyarakat. Barakallahu fikum. Ini yang pertama al-ilmu. Berarti yang belum memiliki ini mundur teratur. Ya bukan mundur, ya paling tidak dia mengingat dengan hati. Ada ingat bil qalb, dengan hati. Nah, yang enggak punya ilmu ini jangan macam-macam. Nanti merusak nama baik Islam. Gitu ya, merusak nama baik amar ma'ruf nahi mungkar, nanti memunculkan banyak fitnah, banyak gejolak, polemik tengah-tengah masyarakat. Harus punya ilmunya. Dan yang kedua, fikih nahi mungkar yang bisa kita ambil dari hadis ini ialah ingkarul mungkar ala hasabi al-istita'ah. Ini pembahasan yang kedua. Mengingkari kemungkaran itu. Mengingkari kemungkaran itu. Sebatas kemampuan yang dia miliki. Sebatas kemampuan yang dia miliki. Barakallahu. Ini dengan ayat ini, dengan riwayat ini, fa illam yastati' fa bi lisani, fa illam yastati' fa bi qalbi. Kalau enggak sanggup maka dengan lisan, enggak sanggup maka dengan hati. Ada kata-kata fa illam yastati', itu menunjukkan yang namanya ingkarul munkar ala hasabil istita'ah, sesuai dengan batas kemampuan. Barakallahu fikum. Yang mampu dengan tangan, dengan tangan. Yang mampu dengan lisan, dengan lisan. Yang mampu dengan hati, dengan hati. Juga dengan keumuman ayat, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada semampu, semampu kalian. Juga dengan ayat yang lain, la yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Jadi dia harus mengerahkan semua yang dia sanggup, yang dia mampu untuk menegakkan nahi munkar. Ketika mencapai sebuah batas di luar kemampuannya, maka tidak ada kewajiban atas dia nahi munkar. Barakallahu fikum. Kapan itu? Kapan itu? Jawabannya, ikhwan fillah azakumullah, ada beberapa kondisi. Ya, ada beberapa kondisi di mana dia tidak diperbolehkan untuk nahi mungkar. Gugur kewajiban dia untuk nahi mungkar dengan perbuatan dan ucapan. Hati tetap, enggak mungkin gugur. Minimal dengan hatinya. Kondisi yang pertama ialah apabila nahi mungkar itu akan menyebabkan nyawanya akan hilang atau nyawa keluarganya, baik, atau akan menyebabkan kebinasaan pada dirinya, pada fisiknya atau pada fisik keluarganya, dan itu sifatnya pasti, bukan semata-mata angan-angan, bukan semata-mata dugaan-dugaan, tidak. Kalau sampai dia mencegah kemungkaran, melakukan tindakan nahi mungkar, mati dia. Imam dia yang mati, atau keluarganya akan mati. Atau kalau dia menegakkan nahi mungkar, maka dia akan binasa secara fisiknya. Dia dianiaya, disiksa, atau segala macamnya, dia atau keluarganya. Dan ancamannya pasti. Dalam kondisi demikian, dia tidak bisa melakukan nahi mungkar dengan perbuatan atau dengan ucapan, maka dia nahi mungkar dengan hati. Dia minimalnya tidak ridha dengan kemungkaran tadi, membenci kemungkaran tadi, tapi tidak bisa ngapa-ngapain. Ngomong tidak bisa, apalagi berbuat tidak bisa. Namanya gugur kewajiban nahi mungkar dengan perbuatan dan dengan ucapan. Dia nahi mungkar dengan hati. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wi'aaini min al-'ilm. Aku ini menghafal dari beliau sallallahu alaihi wasallam dua wi'a, dua bejana besar dari ilmu. Beliau memakan kayak bejana. Jadi ilmu yang dia dapatkan dibagi dua, satu bejana besar pertama dan yang kedua besar. Ammal awwal faqad bathastuhu bainakum. Adapun bejana yang pertama ini sudah aku sebarkan di tengah-tengah kalian. Sampaikan. Wa ammal akhar, ada bejana yang lain yang kedua, lau basastuhu bainakum kuti'a hadzal fulqum, kata beliau. Tapi yang kedua ini kalau saya sebarkan tengah-tengah kalian, akan putus urat leher saya ini. Artinya mati. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan kemungkinan besar yang beliau maukan terkait dengan bejana yang kedua ini, penjelasan tentang para penguasa, penguasa-penguasa zalim yang disampaikan Rasul dalam banyak riwayat yang lain. Disebutkan nama-namanya, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. Beliau tahu itu. Tapi enggak disebarkan sama Abu Hurairah. Kalau disebarkan nama-namanya, akan putus lehernya dia. Dia bakal dikejar sama penguasanya, tangkap, ciduk, terkena dia nanti. Disembunyikan. Tidak disebarkan. Ah, dan ya, Allah musta'an. Ini lagi panas-panasnya ini. Lagi begini-begini azan ini. Allah musta'an. Iya, Her, sementara cukup. Nanti terus sekali lagi Fadhil Maghrib menjelaskan tentang fikih yang berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin.